إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه إخواني في الله kaum muslimin hafizakumullahu jami'an. Fa insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, dan kita sampai kepada bab yang beliau tuliskan di dalam kitabnya tentang bahwasannya umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhir zaman mereka akan menyembah berhala. Dan pula sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang diinginkan dengan berhala ini sifatnya umum. Tidak hanya seseorang menyembah kuburan, tidak hanya seseorang menyembah syaitan, tetapi lebih umum daripada itu, setiap apa yang diyakini dari sesuatu, baik itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkara yang diciptakan oleh makhluk itu sendiri, bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan manfaat atau diyakini bisa mendatangkan sebuah kerusakan, kemudharatan, maka hal tersebut telah dijadikan sebagai bentuk daripada bentuk authan, yaitu berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi di akhir zaman nanti, sebagian daripada manusia mereka lebih percaya dengan makhluk dan mereka melalaikan khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwasannya benda-benda yang mereka ciptakan itu mendatangkan manfaat secara khusus, terpisah daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dikatakan ibadah itu tidak hanya gerakan-gerakan jasad, tetapi juga apa? Gerakan-gerakan hati. Ya, jadi yang diinginkan dengan ibadah tidak hanya gerakan-gerakan jasad, namun lebih luas daripada itu gerakan-gerakan hati, dari keyakinan, rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Kalau seandainya dipalingkan kepada yang tidak berhak untuk menerima, maka berarti dia telah mempersembahkan perkara ini, ya, kepada selain yang berhak, atau kata lain telah dia berikan penghambaannya kepada seseorang yang tidak pantas untuk dia berikan. Karena ibadah itu mencangkup ucapan, mencangkup gerakan, demikian pula mencangkup apa? Keyakinan. Ibadah hati adalah keyakinan-keyakinan, ibadah lisan dengan ucapan-ucapan, adapun ibadah anggota badan itu digerakan-gerakannya. Ya, sesuatu yang sifatnya adalah merupakan keyakinan, sesuatu yang merupakan ya gerakan-gerakan yang dimaksudkan untuk pengagungan, maka tidak layak dan tidak berhak untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rasa takut yang muncul dalam hati, ini semuanya ada. Tetapi kalau sifatnya bukan takut pengagungan, maka tidak mengapa. Ya, tetapi kalau sifatnya takut pengagungan, maka hal ini berarti dia telah memalingkan satu bentuk daripada bentuk peribadahan yang harusnya dia berikan kepada Allah, tetapi dia persembahkan kepada selain Allah. Misalkan dia harus memberikan sesajen untuk penunggu laut, untuk penunggu bumi, untuk penunggu sungai, penunggu gunung. Kenapa? Karena takut kalau seandainya tidak diberikan sesajen tadi, maka akan membahayakan penduduk di sekitarnya. Ya, rasa takut yang seperti ini, yang disertai dengan pengagungan, ini adalah sebuah ibadah yang seandainya diberikan kepada selain daripada Allah, berarti dia telah beribadah kepada berhala. Dan kita sampai kepada hadis akhir yang beliau sebutkan di dalam matannya Kitabut Tauhid. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wa rawahu al-Barqani fi sahihi, disebutkan oleh al-imam al-Barqani dalam sahihnya. Wa zad, kemudian menambahkan lafaz hadis, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Kata beliau, sesungguhnya termasuk dari perkara yang aku takutkan akan menimpa umatku kelak adalah para imam, para pemimpin yang menyesatkan. Dan ini terjadi pada masa kita. Para pemimpin yang diangkat adalah orang yang jauh daripada din. Ya, mereka jauh daripada agama. Sehingga cenderung keputusan-keputusannya ini merugikan kaum muslimin. Illa man rahimah rabbuh, kecuali para pemimpin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi pada masa kita ini. Kalau pada masa Nabi sebaik-baik kurun, kemudian masa sahabat sebaik-baik kurun, masa tabi'in demikian pula sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, ya, terbaik daripada zaman-zaman manusia, dipimpin oleh para ya muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tidaklah memimpin kaum mereka melainkan orang yang paling bertakwa kepada mereka. Pada masanya sahabat dipimpin oleh Rasul, dan Rasulullah sebaik-baik umat. Ya, setelah Rasul meninggal dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya khairun nasi ba'dal anbiya, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Kemudian dipimpin oleh Umar bin Khattab, ya, orang yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Uthman, kemudian Ali, dan berikutnya sampai generasi tabi'in. Para pemimpin mereka adalah orang-orang yang muttaqin. Kemudian datang setelah mereka para pemimpin na'am yang jauh daripada agama mereka dan menyesatkan. Dan ini terjadi kelak pada umatku, dan ini yang paling aku takutkan, para pemimpin yang diangkat dan mereka menyesatkan umat. Dengan apa? Dengan keputusan-keputusan yang mereka putuskan, dan juga dengan hukuman-hukuman yang mereka terapkan. Taib. Wa idza waqa'a alaihim as-saif lam yarfa' atau lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya terjatuh atas mereka pedang, dalam artian terjadi pertempuran di kalangan mereka kaum muslimin, lam yurfa', tidak akan diangkat perkara tadi sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah terjadi perselisihan antar muslim dengan muslim, terjadi ya baku hantam, terjadi bunuh-membunuh, maka enggak akan diangkat permusuhan ini sampai nanti menjelang hari kiamat. Sehingga nanti di akhir zaman yang mendekati hari kiamat akan banyak apa? Al-harj, pembunuhan, peperangan, ya. Thayyib, tidak akan diangkat. Wala taqumus sa'atu, dan tidak akan terjadi hari kiamat. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yulhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, sampai ya mengikuti segolongan dari umatku terhadap orang-orang musyrikin. Maksudnya mengikuti bagaimana? Mengikuti langkah-langkah mereka, mengikuti adat kebiasaan mereka. Ya, dan ini sudah terjadi. Ya, dan ini sudah kita saksikan, bahkan mungkin itu orang tua kita. Bahkan itu mungkin anak kita, bahkan itu mungkin tetangga kita, bukan orang jauh. Ya, mereka mengikuti langkah-langkahnya kaum musyrikin. Ya, datang ke kuburan, ya, minta barokah, datang kepada orang yang dianggap orang yang ya sakti, padahal dia adalah kuhan, para dukun. Mengikuti langkah-langkah mereka. Di antara orang-orang musyrikin adalah Yahudi dan Nasoro. Ya, di antara di golongan orang musyrikin adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasoro. Demikian pula sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Taib sampai Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain apa? Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sampai-sampai kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Pengibaratan, pengumpamaan. Mereka masuk ke lubang biawak ini maksudnya apa? Mereka melakukan sesuatu yang enggak masuk nalar. Secara nalar kita menolaknya. Tetapi kalau itu datang dari mereka, kalian akan mengikuti ya sunnah-sunnah mereka. Ya. Naam. Dan ini pula terjadi pada kaum muslimin dari berbagai macam adat istiadatnya, mulai dari pembicaraan, mulai dari berpakaian, dan yang berpakaian, masalah pakaian ini perkara yang paling mencolok. Ya, pakaian menampakkan aurat, pakaian yang mengumbar aurat. Oh, ini siapa yang diikuti? Kalau mereka mengikuti generasi terbaik dari umat ini daripada ibunda kaum muslimin. Ya, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Khadijah, Zainab dan lain sebagainya, mereka semua berhijab. Kemudian istri-istri para sahabat, mereka adalah wanita-wanita terbaik pada zaman yang baik, tidak akan didapatkan ya seperti ini. Lantas siapa yang mereka tiru? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah mereka-mereka yang jauh daripada petunjuk. Yang jelas kata Rasul, al-Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara. Maka dalam akhir dari hadis ini Rasul sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi wa Nasara, apakah mereka-mereka itu orang-orang Yahudi? Maka Rasul mengatakan, faman, famanin nasu ila haula, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, kalau bukan orang-orang Yahudi yang kalian ikuti, kalau bukan orang Nasara yang kalian ikuti. Karena yang biasanya yang dikatakan modern itu datangnya dari mereka. Kalau datangnya dari kaum muslimin itu bukan modern. Tertinggal semuanya. Yang mana pada hakikatnya sesungguhnya yang datang dari kaum muslimin itulah yang modern. Ya, yang ada pada mereka itulah yang tertinggal, itu hakikatnya. Tetapi apa, setan telah membalikkan, subhanallah. Ya. Setan telah membalikkan adat ini. Ya, setan telah apa, membalikkan yang tadinya baik jadi jelek, yang tadinya jelek jadi apa? Baik. Maka kata Rasul dalam Al-Qur'an apa? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah engkau bersolek, berdandan sebagaimana wanita-wanita jahiliyah berdandan pada ya awal zaman. Datangnya Islam menggantikan budaya jahiliyah, Islam baru. Nah, ketika budaya jahiliyah kembali, berarti hakikatnya bukan maju tetapi apa, mundur ke dalam apa, zaman jahiliyah. Tetapi kemunduran ini dianggap sebagai sesuatu yang modern pada zaman sekarang. Ini kalau kita mau berpikir, mencermati dan mentadaburi ayat, maka kita akan mendapati orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya Yahudi, langkah-langkahnya orang-orang Nasara adalah orang-orang yang kembali ke zaman jahiliyah, bukan kembali ke zaman apa? Modern. Tetapi setan dari jenis jin ataupun manusia mampu membalikkan fakta ini. Sehingga apa, opini terbawa. Barang siapa yang mengikuti budaya orang barat maka modern. Barang siapa yang mengikuti budaya Islam berarti dia telah tertinggal. Enggak bisa bersaing dengan dunia barat. Taib. Sehingga terbawalah sebagian daripada anak-anak kaum muslimin. Ya, sampai pondok pun enggak mau kalah pondok modern. Kalau pondok salafiyah enggak mau, ini pondok-pondok zaman dulu. Ya, kalau pondok modern kan sedikit bagus. Ya, pakaiannya pun seragam. Cara belajarnya pun laki-laki perempuan boleh bersatu. Kalau pondok-pondok zaman dulu enggak boleh, laki-laki harus dipisah, perempuan harus dipisah. Ini zaman-zaman ya bahla kata orang Sunda. Zaman-zaman dulu ini. Ya, bukan modern lagi. Zaman modern itu harus ya perempuan laki-laki campur baur. Enggak masalah. Ini sudah zaman apa? Modern. Nah, yang seperti ini adalah budaya jahiliyah. Ya, kalau kita mau kembali menengok sejarah, kita tuntun lagi sejarah ke belakang. Inilah budaya jahiliyah. Jadi kalau kita seperti itu, berarti kita telah ditarik ke belakang lagi. Ya. Taib, sehingga akan kembali budaya-budaya jahiliyah ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Walaupun zamannya sudah sirna, tetapi budayanya masih ada. Ya, ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Taib. Ada yang bilang kalau enggak mau ikhtilat silakan hidup di hutan, bikin pulau sendiri, ini pulau ya, sebelah kanan untuk kaum laki-laki, puluh sebelah kiri untuk kaum wanita, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Naam ikhtilat ini dalam kaidah-kaidah syar'i maksudnya apa? Kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya harus, ya, misalkan memang diperlukan, misalkan kita harus mengurus ya, urusan-urusan dunia kita, kita ke kantor, kita ke naam pasar, ini mau enggak mau ikhtilat seperti ini apa? Masmuh, diperbolehkan. Karena apa? Sesuatu yang sifatnya butuh. Tetapi kalau enggak ada kebutuhan, laki-laki jejer bareng, ngobrol bareng misalkan, enggak ada kebutuhan akan timbul berbagai macam mafsadat. Sehingga enggak heran ya, tetangga gondol istri tetangganya itu enggak heran. Ya, tetangga yang sana digondol sama tetangga yang sebelahnya lagi, itu enggak heran zaman sekarang itu karena memang sudah kehidupan modern. Ya, kalau enggak gitu enggak modern. Kalau enggak serong itu enggak modern. Kalau sekarang itu modern, ya, ibu rumah tangga punya yang kedua. Ya, kalau laki-lakinya poligami, ibunya apa poliantri juga kata mereka, enggak mau kalah. Modern sekarang itu zamannya seperti jahiliyah. Zaman nikahnya mereka itu perempuannya sudah siap nikah, tancapkan bendera di depan rumahnya. Laki-laki giliran, besok satu, besok lagi satu, terus seperti itu. Sampai selesai. Sampai dia mengandung, setelah itu apa ditunggu sampai lahir anak tadi. Ya, zina giliran setiap hari. Ya, digilir wanita tadi. Giliran sudah mengeluarkan janinnya, si wanita ini enak saja milih fulan. Misalkan yang paling ganteng dari laki-laki yang datang kepada dia ini disnisbahkan, anak ini anakmu. Mau enggak mau dia harus menikahi dia. Ini zaman apa? Jahiliyah. Nah, kalau sekarang enggak ada bedanya. Ya, coba kalau kita saksikan wanita pemudi kaum muslimah yang mereka dari desa datang ke kota cari pekerjaan di pabrik, di PT, ya, tinggal di kontrakan-kontrakan. Silih berganti laki-laki. Giliran bunting, bingung siapa yang mau nikahi. Akhirnya tinggal comot saja. Ya. Bapaknya taunya dulu anakku tuh sama dia tiap hari, akhirnya diambil anak itu padahal dia buntingnya sama anak yang lain. Apa bedanya dengan zaman dulu jahiliyah? Enggak ada bedanya, cuman beda kisah saja, beda apa nama gambaran. Kalau dulu itu hitam, sekarang putih. Kalau dulu kan pakaiannya hitam, kalau sekarang pakaian wanita putih, kuning, hijau, ya warna-warni. Bedanya itu saja, gambarannya sama. Ya, apakah kita mengikuti modern? Seperti itulah kaum modern, dan itulah zaman apa? Jahiliyah. Justru kita yang berpegang teguh dengan Islam itulah orang-orang yang modern. Hai. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-authan, sampai pula tidak akan terjadi hari kiamat segolongan dari umatku ini beribadah kepada berhala-berhala. Ya, mereka beribadah kepada harta benda melebihi ibadahnya mereka kepada Allah. Kalau sudah sibuk di kantor, sudah sibuk di PT, sudah sibuk di pabrik, sholat itu nomor 18. Ya, ini lagi sibuk ini, masya Allah bisnis kita berkembang, nanti sholat, nanti dulu, gampang sholat itu. Ya, naam, gampang di qadha, gampang di naam lakukan. Kalau bisnis yang satu ini nggak bisa ditunda. Ya, naam, berubahlah penampilannya. Ya. Berubahlah penampilannya, berubahlah ucapannya, berubahlah obrolannya, sehingga apa, lama sekian terus sekian tergiring kepada ya langkah-langkah orang-orang musyrikin, akhirnya beribadah sebagian mempercayai ya berbagai macam idenya lebih cemerlang ya, sehingga muncullah ucapan-ucapan yang secara tidak sadar ucapan ini mengantarkan kepada apa, kesyirikan. Kalau bukan saya maka nggak tahu apa yang terjadi di sini. Ya, seakan-akan dirinya yang mendapat apa ya, dirinya lah yang apa namanya bisa mendatangkan manfaat atau bisa mencegah apa mudharat. Lafat ini ya, lafat. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, kebetulan ada saya. Kalau bukan karena Anda, kalau bukan karena saya. Ucapan yang sifatnya sepele kan? Dan mungkin kita masih sering mengucapkan. Ya, ini lafat-lafat yang berbahaya. Kenapa? Secara tidak sadar kita apa memutus takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan yang terjadi di muka bumi ini lepas dari takdir Allah yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan apa kita, sehingga lama kelamaan digiring akidah kita. Dari sisi inilah, ya, alhamdulillah sebagian mereka tersadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Dulu yang mereka ya getol-getolkan untuk terus menempuh dunia itu salah, akhirnya dia kembali tahu, ya, mulai ya merintis walaupun selangkah demi selangkah. Ya sadar, ternyata itu salah semuanya. Termasuk daripada alamatul khair, alamat kebaikan seorang hamba, jika dia dipahamkan walaupun sejengkal demi sejengkal dengan pemahaman apa? Agamanya. Taib, kalau dulu dia seorang tarikus sholat, meninggalkan sholat, sama sekali gak mikir sholat itu apa, sekarang sudah mulai. Kalau gak jamaah, seakan-akan ada yang hilang hatinya. Aduh, saya gak jamaah. Ya, taib. Kalau saya gak puasa, masya Allah saya gak puasa. Ya, hatinya takut, gelisah. Suatu alamat tanda kebaikan bagi seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hatinya. Ya, taib. Wa innahu kata Rasul, sungguhnya sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, akan datang kelak di kalangan umatku ini para pendusta yang jumlahnya 30. Para pendusta, orang yang menisbahkan dirinya ke dalam agama tetapi dia tidak paham dengan agama. Para dai yang mereka telah disebut dengan seorang mubalik, disebut dengan seorang ustaz, disebut dengan seorang kiai ataupun penamaan-penamaan yang lainnya, ya, mereka berdusta atas nama agama. Mereka mengatakan A adalah hukum Allah, ternyata setelah dikoreksi, dicek, diteliti, ternyata A ini bukan hukum Allah. Mereka mengatakan B ini adalah ajarannya Muhammad, setelah dicari hadisnya, dicari sanadnya, dicari atharnya, dicari matan hadisnya, enggak ada. Ya, taib, ternyata ini adalah rangkaian miliknya sendiri. Ya, dan ini ya, apa terjadi nanti kelak di akhir-akhir masa mendekatinya hari kiamat. Taib, dan ini kita iman, subhanallah, setiap baca hadis kok pas ada dan mesti ada. Iman terjadi pada masa kita ini atau setelahnya. Apalagi yang terjadi pada masa-masa kini yang sedang semarak. Ya, pendirian khilafah Islamiyah. Ya, pendirian apa? Khilafah Islamiyah yang dikenal dengan ISIS, sebelumnya Al-Qaeda, sebelumnya lagi Ansarus Sunnah dan lain sebagainya. Ya, mereka adalah para kadzabun, dajjalun, dajjal, kadzab, pendusta, kadzab itu. Jadi kalau kadzab ini kalimat dari sifat kadzib, pendusta, tapi kalau dengan wazan fa'al itu dipenuhkan lagi, ini benar-benar dusta. Ini kalau orang Jawa ini benar tukang bohong. Tukang bohong, bukan hanya pembohong, tukang bohong. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada wazan, ada timbangan untuk melebihkan suatu ucapan. Ini kalau asalnya hanya sekedar kadzibun, ini kadzab, tukang bohong. Ada. Ini kita kenal dengan kalimat-kalimat yang tampaknya itu adalah syariat Islam. Orang yang enggak tahu syariat Islam bahkan terpengaruh. Ya, sampai-sampai ada yang mendebat, masa ini yang mendirikan khilafah Islamiyah ini Ahlul Bait? Kenapa engkau bisa mengatakan dia itu orang sesat? Ahlul Bait, ya, pendiri ISIS yang sudah meninggal itu apa? Ahlul Bait. Ya, orang yang tidak fahim dengan agama, masa sih Ahlul Bait kok salah? Lah kamu ini siapa yang menyampaikan Ahlul Bait? Bukan orang Arab, bukan, ya, keturunan Arab juga bukan, sedikit nyentuh orang Arab juga bukan, kok bisa mengatakan Ahlul Bait kok sesat? Ya, subhatnya yang mereka lemparkan. Orang yang enggak tahu ilmu, iya ya, masa Ahlul Bait kok salah? Akhirnya ikut langkah-langkah mereka. Ya, khilafah Islamiyah yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seperti itu caranya. Dan Ahlul Bait itu bukan jaminan mereka itu surga. Ini yang penting. Kita dulu belajar di Yaman, teman-teman kita semua Ahlul Bait, tapi mereka ada yang bodoh, mereka ada yang apa namanya ahlul maksiat, enggak jamin. Walaupun dia itu ahlul baik, silsilah keturunannya sampai Rasul sallallahu alaihi. Ya, kalau di Indonesia ini dikenal dengan Habib Habaib. Itu ada silsilahnya nyambung kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi. Tapi itu enggak ada keistimewaan. Ya, enggak ada keistimewaan. Cuma mereka itu mendapatkan hukum sebagaimana apa yang ditentukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh makan sedekah. Ya, dan wajib bagi kita memuliakan mereka. Adapun dari sisi benar dan juga salahnya, mereka ini bukan timbangan. Jadi walaupun ISIS itu yang mendirikanlah Ahlul Bait, tetapi setelah ditimbang dengan syariat, ternyata ini jauh daripada kebenaran. Kita tinggalkan. Inilah gerakan-gerakan Khawarij. Mungkin kita bingung Khawarij itu apa toh? Ya. Kita mungkin bingung istilah-istilah yang sering kita dengar, tapi kita enggak paham. Pokoknya Khawarij ya Khawarij. Enggak paham Khawarij itu apa. Jadi Khawarij itulah pemahaman yang melenceng daripada pemahaman Islam. Dan rukun daripada Khawarij ini adalah khuruj alal hukam, demonstrasi, mendemo pemerintah apa wa takfiru bil kabair, dan mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar yang mereka lakukan. Peminum khamr kafir, halal darahnya dibom. Ya. Polisi ini dukung tagut pemerintah Indonesia, berarti mereka kafir, boleh dibom. Sehingga jangan heran. Ya. Kalau di Cirebon dulu dibom masjid polisi. Kenapa polisi ini kafir? Kenapa? Karena mendukung mereka itu ante-antenya pemerintah. Jadi mengkafirkan kaum muslimin dengan tadi rangkaian tadi. Pemimpinnya gimana? Oh, pemimpinnya hukumnya Pancasila, kafir. Yang dihukumi pemimpin dulu. Bawahannya bagaimana menterinya? Oh, menteri-menterinya juga dukung. Berarti menterinya kafir. Kenapa? Dukung orang kafir, kafir. Nah, terus bagaimana jajarannya, polisi-polisinya? Gimana mereka? Dukung juga. Berarti mereka kafir. Halal darahnya. Taib, halal darah mereka. Akhirnya dibom satu persatu. Ini adalah apa? Firqah siasat takfiri yang dilemparkan di tengah-tengah kaum muslimin. Oh, maka jangan heran kalau yang ngikuti mereka itu anak-anak muda. Kalau sudah jenggotan enggak diterima, kenapa? Udah enggak ada tenaganya buat apa? Suruh bunuh diri enggak berani. Beda kalau pemuda. Ya, yang masih benar-benar pengen benar-benar tahu Islam, salah masuk. Ya, dicuci otaknya, kasih bom, sudah kamu pergi ke kantor polisi, bom. Bunuh diri, kamu besok surga langsung. Bidadari 70. Nah, 70 bidadari. Daripada kamu hidup di dunia sudah kaya, enggak cari kerjaan, enggak dapat-dapat, sudah besok kamu mati langsung surga. Ya, mujahid itu mati surga, enggak perlu dikafani, enggak perlu dimandikan, kubur langsung. Ya bagaimana orang enggak apa namanya? Pengin mati langsung surga. Bidadari 70 ini saja ngelamar satu ditolak-tolak. Ya. Taib. Nikah juga enggak nikah-nikah, ngelamar enggak diterima. Coba, kenapa enggak punya kerjaan? Tiba-tiba masuk dalam pengajian, ya, dikasih fadilah-fadilah pokoknya. Kalau kamu mati sekian dan sekian gara-gara membunuh orang kafir, maka kamu dapat surga langsung 70 bidadari, enggak hanya satu bidadari. Ya, tapi itu yang kamu bom orang kafir itu. Tapi diselewengkan orang kafir di sini adalah mereka-mereka itu, Pak Menteri, Pak Polisi, ya. Kaum muslimin, hati-hati. Tampaknya apa? Benar Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang enggak berhukum dengan Al-Qur'an, mereka kafir. Presiden Indonesia itu hukumnya bukan Al-Qur'an. Hukumnya undang-undang 45, berarti mereka kafir ayatnya ini. Coba, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau kita enggak pernah ngaji, iya ya, presiden berarti kafir ini. Pancasila itu tauhid. Presidennya kafir. Berarti orang Indonesia semuanya mayoritas kafir kecuali golongan kita. Karena golongan kita ini hukumnya Islam, hukumnya apa? Al-Qur'an. Selain kita itu kafir. Sehingga sebagian mereka menghalalkan harta bendanya kaum muslimin, dianggap sebagai fai, rampasan perang. Harta kita apa? Harta kita dianggap apa? Sebagai apa? Fai. Kalau fai itu harta rampasan tanpa perlu perang. Jadi mereka halal mencuri itu, halal merampok. Kenapa? Itu hartanya orang kafir. Dianggap sebagai apa? Orang dianggap sebagai harta fai, rampasan. Ya. Taib. Subhanallah. Maka berhati-hati, banyak para pendusta. Dan bahkan mereka itu karena saking dustanya, biar laku dagangannya menyusupi berbagai macam doktrin-doktrin kedustaan agar supaya semakin ya setia para pengikutnya dan berbaiat mati untuk membela apa? Kelompok-kelompok mereka. Bahkan darahnya kaum muslimin, nyawanya kaum muslimin tidak lebih berharga dari babi dan juga nyamuk. Mau kita disamakan dengan babi? Ya, mau kita disamakan dengan nyamuk? Enggak ada yang mau, tapi mereka menyamakan kita ini seperti enggak lebihnya dari babi dan nyamuk. Kalau nyamuk lebih tinggi kedudukannya daripada kita, babi lebih tinggi kedudukannya dari kita. Babi yang jelas najis. Ya, enggak boleh kita makan. Nyamuk apalagi, apa sih nyamuk itu? Ya enggak ada apa-apanya, kecil, mengganggu. Tetapi mereka lebih mementingkan babi dan nyamuk daripada darahnya kaum muslimin. Ya, ini bukan cerita yang anak ada-adakan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Bahwasanya orang-orang Khawarij itu apa? Kerjaannya membunuh para sahabat Nabi. Jangan heran kalau kita ancamannya. Ya, waduh, kalau gitu saya jadi ISIS saja, biar enggak dibunuh. Ya sama. Kalau engkau enggak dibunuh pasti engkau membunuh orang. Ya. Di antara dari para sahabat yang dibunuh oleh mereka kaum Khawarij adalah Abdullah ibn Khabbab ibn Arab, ya, dengan istrinya. Sementara padahal istrinya itu masih, ya, apa namanya, hamil tua ketika itu. Subhanallah. Mereka itu sangat tega, ya. Dibawalah Khabbab ibn Arab ini bersama istrinya oleh mereka dalam keadaan diikat. Kemudian dia mengatakan, ya hadisni atau hadisnya, ya min hadisi Nabi SAW amma, ya sami'ta, sampaikan kepada kami sebuah hadis yang kau telah dengar dari Rasul. Maka Khabbab ibn Arad, Abdullah ibn Khabbab ibn Arad menyampaikan, sami'tu abi, sami'tu Rasul SAW, ya, menyebutkan satakunu fitnatun, akan terjadi nanti suatu fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, al-qa'im fiha khairun minal mashi, ya, wa man wajada malja'an au ma'adan falyaud bihi, akan datang suatu fitnah kelak, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan berusaha melihat, ya, orang yang berusaha melihat lebih baik daripada orang yang berusaha untuk ikut masuk. Maka barang siapa yang mendapati tempat kembali, ma'adan, tempat berlindung, majelis ilmu, kita datangi majelis-majelis yang dikaji di sana Al-Quran, dikaji di sana Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, ya, maka hendaklah diambil, ditekuni, didatangi walaupun jauh, ya, walaupun harus capek. Maka faqaduhu biyadihi, kemudian diseretlah Khawab bin Arad dengan keluarganya, ya, pada tangan-tangan mereka. Fabaina huwa yasiru ma'ahum idlakiya hinziran faqatala ahaduhum. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka ketemu dengan seekor babi. Faqatalahum wal hinzir lil ahadil minal kufar. Sementara babi tadi miliknya salah satu dari orang kafir. Perhatikan, mereka berjalan bersama sahabat Khabbab bin Abdullah bin Khabbab bin Arad, berjalan diseret ketemu babi. Babinya miliknya siapa? Orang orang kafir. Faqatalu wa jalladu, dibunuh dan dikuliti babi ini. Ya. Faqala haduhum qatal tahinziran wa huwa haqqun lil kafirin wa huwa na'am lil kufar. Apakah engkau membunuh babi sementara babi ini miliknya orang kafir? Ya. Fa'ata ilaihi wastahalu. Dia datang kepada orang kafir pemilik babi ini dan minta kehalalan. Saya tadi mulut babimu, tolong dihalalkan. Ya, babi diurus. Sementara yang dia tarik, dia seret tadi siapa? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, na'am, mereka berjalan. Fawajada tamratan. Mereka mendapatkan satu apa, buah kurma. Jatuh di jalan. Fa'akhada ahaduhum fa'akalah, diambil dimakan. Baru sampai mulut, faqala ahaduhum, berkata sahabatnya, atakulu tamrotan biduni idrin walakimah, engkau makan tamer yang kau temukan di jalan tanpa izin pemiliknya, tanpa engkau ganti dengan harga. Fa'akhada tamrotan min famihi fa'alkohu, kemudian diambillah tamer, dibuang. Sampai hal yang sepele seperti ini mereka jadikan permasalahan, sementara dia membawa sahabatnya Rasul, ditarik, ya, nggak ada harganya sahabat. Kalau seandainya sahabat nggak ada harganya, kita ini lebih nggak ada apa harganya. Siap-siap makanya diancam oleh ISIS, ya. Oh iya, nanti di jalan dicegat, hati-hati. Belajar silat makanya. Oh iya. Kemudian, ya, siapa? Sahabat Khabbab bin Arad berjalan dengan mereka. Faqataluhu, dibunuhlah sahabat ini. Dibunuh sama siapa? Khawarij tadi. Wa baqaru, ya, imra'ataha. Kemudian membunuh juga istrinya, dibunuh dalam keadaan dia itu apa namanya? Sedang hamil. Naam, wa baqaru, dan di apa namanya? Di belah perutnya, diambil janinnya, janinnya dibunuh sama mereka. Subhanallah. Nyawa manusia enggak ada harganya di depan mereka, nyawa babi jadi masalah. Kalau sebuah kurma yang terjatuh di jalan, ya, masalah besar. Kalau nyawa manusia adalah sesuatu yang biasa. Maka jangan heran di akhir daripada ayat ini Ibnu Katsir mengatakan, yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awsan. Mereka membunuh muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala. Jadi jangan heran kalau kebanyakan kelompok-kelompok sesat, ya, Ahmadiyahnya, ISISnya, Al-Qaedanya, dan juga yang lain yang menyelisih syariat, ya, apalagi yang di Irak, di Iran, di Mesir yang berkembang itu apa, Mujahidin dan sebagainya itu, mereka itu tumbuhnya di negeri kafir apa di negeri muslim? Pernah enggak kita melihat ada kelompok sesat dari kaum muslimin yang tumbuhnya di negeri kafir? Enggak pernah ada. Mereka itu tumbuhnya di negeri kaum muslimin karena enggak berani kalau jihad ke sana. Yang dibantai siapa? Kaum muslimin, sementara apa, orang Yahudi dibiarkan sama mereka. Dan ini sudah menjadi sunnah. Enggak usah takut. Waduh, ini ISIS nanti jangan-jangan, ya, kalau ada usir dari sini. Ya, hati-hati dengan ISIS. Ya, tampaknya khilafah karena Bekasi sudah mulai ada 1-2. Dan alhamdulillah pemerintah kita cepat tanggap. Naam, cepat tanggap. Jadi kalau kita sedikit ada kecurigaan dengan apa namanya kelompok-kelompok, laporkan langsung. Kita juga banyak dari apa namanya aparat-aparat yang alhamdulillah sudah kenal dakwah, dan mereka meminta kita kalau ada di antara rangkaian mereka, ya, yang berkembang di salah satu dari desa kita, segera dilaporkan ke pihak yang berwenang. Baik. Kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun, semuanya ngaku bi. Wah, ini Ahlul Bait, enggak mungkin salah. Wah, ini juga Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Ini cucunya Rasul. Kalau Rasul mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, aku ini cincinnya para nabi, bukan khatamun dianggap sebagai penutup, tapi khatam diartikan sebagai cincin. Ya, kalau nabi cincinnya, aku ini tangannya. Jadi memaknai ayat khatamun nabiyyin sebagai penutupnya para nabi, tetapi kalau Ahmadiyah mengatakan apa? Khatam ini cincinnya para nabi. Jadi apa? Nabi itu masih ada, belum ditutup sama Allah. Subhanallah. Coba kalau kita enggak punya bahasa Arab, hancur kita berkeping-keping dilumat sama Ahmadiyah. Ya, Al-Qur'an yang dibawakan qala Allah, ya, qala Rasul, sekian-sekian. Oh, iya ya. Kita paling manggut-manggut-manggut gitu. Masyaallah, benar. Besok lagi keluar masjid jadi apa? Ahmadiyah. Keluar masjid lagi jadi ISIS. Keluar masjid jadi enggak tahu jadi apa. Apa korban orang yang punya ilmu, ikut-ikutan. Ya, taib. Kalau kita punya ilmu paling enggak bisa menilai itu seperti ini seperti ini. Kita bisa selamat. Wa ana khatamun nabiyyin, sedangkan aku ini penutupnya para nabi, tapi mereka mengartikan khatam ini cincin. Ya, karena dalam bahasa Arab itu cincin juga khatimun. Ya, penutup juga khatama yukhatimu. Kalau bahasa Arabnya penutup itu khatama. Nah. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Ini siapa yang mengatakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa dengan hadis ini. Mereka mau menipu ulama. Ulama bisa ditipu. Kalau kita yang enggak pernah ngaji mungkin bisa ditipu. Coba ayatnya melihat wa ana khatamun nabiyyin, aku ini penutup para nabi. Aku ini cincinnya para nabi. Oh iya ya. Berarti enggak salah sama dia itu. Orang yang dipakai juga Al-Qur'an kok. Ya, dia sangka itu kalau sudah berdalil dengan Al-Qur'an itu betul. Nah, hati-hati. Wala tazalu ta'ifatun min ummati, tapi Allah menjamin akan senantiasa ada ya sebuah kelompok dari umatku ini alal haqqi mansuratan, di atas al-haq tertolong mereka. Ya, generasi siapa? Ahlul hadis, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an dipahami dengan hadis, dipahami dengan pemahaman persahabat dan juga para imam yang di atas petunjuk. Jadi Al-Qur'an itu butuh dipahami dengan apa? Al-Qur'an yang semisal kalau ada. Kalau enggak ada dikembalikan kepada hadis. Kalau masih belum paham dikembalikan bagaimana sahabat dulu menafsirkan Al-Qur'an ini. Kalau masih belum jelas, kita lihat lagi penafsiran ulama-ulama. Ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, dikembalikan pada mereka. Bagaimana sih memahami ayat ini? Ya, taib itu selamat. Bukan kemudian Al-Quran diartikan sendiri tanpa perlu hadis atau yang disebut dengan ingkaru sunnah. Ya, mencukupkan dengan Al-Quran meninggalkan apa? Sunnah. Sesat. Ya, sesat. Karena keduanya ini sumber yang nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisah. Maka berhati-hati. Toi. Tapi ada, tenang, pasti ada kelompok yang senantiasa di atas al-haq. Ya. Dan insyaallah kita berusaha untuk di atas itu semuanya. Kenapa? Karena kita berusaha berjalan di atas pemahaman-pemahaman mereka. Ada Al-Qur'an, bagaimana para mufassirun, para ulama menafsirkan Al-Qur'an ini, kita berjalan di bawah mereka. Kita punya Ibnu Katsir. Ya, kita punya Atwa'ul Bayan. Ya. Syengkiti dan banyak daripada tafsir-tafsir yang ya sekarang masih banyak apa namanya kitab-kitabnya di maktabah-maktabah para ulama. Kembalikan pada mereka, bukan dikembalikan kepada akal-akal kita, dikembalikan pada pemimpin kita, rusak ya. Itu yang dikatakan apa, alal haq, senantiasa mengembalikan perkara-perkara agama kepada ahlinya. Wala yadhurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan orang yang mencela mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang perintah Allah, ini hari kiamat ya, datang kelak akan ada terus kelompok ini menjelaskan ini batil, ini rusak, ini salah, ini sahih. Harus ya, sebagian kita kan orang Indonesia khususnya kan banyak diliputi dengan pekewuh, jangan kamu salah-salahkan, emang kamu ini benar sendiri ya, udah gak usah ngomong-ngomong ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, nanti malah banyak musuhnya. Ya memang agama seperti ini, kalau kita menjelaskan tauhid, yang kita hajar siapa? Ahlu syirik. Kita menjelaskan sunnah, yang kita hajar siapa? Ahlul bid'ah. Ya gak mungkin kita menjelaskan sunnah, kita juga ngelus-ngelus ahlul bid'ah, namanya gak menjelaskan sunnah ya, kan seperti itu. Kita mau mencoret yang putih, pasti menutupi yang hitam. Kita mau mencoret yang hitam, pasti menutupi yang putih. Ini agama seperti itu, gak mungkin kita bisa ngayomi semuanya, pasti kita salahkan. Akhirnya apa? Yang tahu pun akhirnya kembali, yang salah akhirnya apa? Kembali ke dalam kebenaran. Itulah agama. Maka na'am, para ulama dinukilkan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ditegur beliau, ya Imam, ya Abu Abdullah, ya uskut aninnas, diamlah engkau ini dari manusia, enggak usah engkau bicarakan fulan ini lemah, fulan ini pendusta, fulan ini hafalannya sedikit. Ini kan kamu berarti mencela manusia. Ya, kamu ini ngorek-ngorek orang sudah mati. Ini enggak bagus, ini jelek. Apa kata Imam Ahmad? Ya, jawabannya hikmah, singkat tapi hikmah. In sakatta anta, kalau kamu diam, sementara kamu tahu fulan ini jelek, fulan ini pendusta. Ya, wasakatu ana, aku juga diam sementara aku juga tahu ini fulan ini ya pendusta, fulan ini lemah, fulan ini ya suka mencuri hadis. Engkau diam, saya juga diam. Ya, famata ya'rifun nasu ya al-haq anil batin, as-sahih anil sakim. Sampai kapan manusia ini tahu kalau ini salah, ini benar, ini sehat, ini sakit? Selamanya enggak, mereka hidup dalam apa? Kebodohan. Jadi jangan dikatakan kalau orang menjelaskan sunnah itu adalah pemecah belah umat. Jangan pula dikatakan kalau orang menjelaskan tauhid itu sebagai apa? Pemecah belah umat. Justru orang yang berbuat syirik, itulah pemecah belah umat. Yang berbuat menyelisih sunnah, itulah yang pemecah belah apa? Umat. Yang menjelaskan kebaikan itu adalah baik, yang jelek itu adalah baik, yang jelek itu adalah jelek, maka itulah pemersatu apa? Umat pada hakikatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup insyaallah. Nah, belajar silat sama Pak Haji insyaallah. Jelas. Sekarang lagi musim banyak yang pakai cincin. Itu apa? Itu yang saya tahu, kalau di yang saya tahu kalau cincin-cincin yang ada batu itu biasanya dipakai orang untuk kayak pengasingan atau yang macam itu gitu ya. Ya, ini cincin nano ini. Permata apa namanya? Permata biru. Ini batu giok. Ini batu combong. Batu combong itu pengasihan. Kalau permata biru ini untuk usaha. Ya, siapa yang biasa pakai akik? Jangan-jangan ada di sini. Itu permata hijau. Itu permata hijau itu namanya. Untuk apa itu, Pak Kades? Oh, banyak. Untuk cari rezeki, untuk pukul orang. Nah. Jadi asal muasal cincin itu boleh. Taib. Jadi asal muasal cincin, apapun bentuknya, emak itu batu akik atau cincin, ya emas nggak boleh, perak. Ini boleh. Dan tempatnya pun di kanan ya, di jari manis atau jari apa namanya, tengah. Jangan ditelunjuk ya. Sunnah. Adapun masalah yang berkembang bahwasanya cincin identik dengan perdukunan ya, itu dikembalikan kepada niat masing-masing. Taib, itu dikembalikan kepada niat masing-masing dan bukan sesuatu hal yang diumumkan hukumnya sehingga orang yang pakai cincin enggak boleh. Boleh, silakan. Taib, dengan catatan tadi. Apa namanya? Hal itu hanya sekali penghias saja. Ya, sebagai penghias. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang bisa menyebabkan keyakinan dia sebagai na'am manfaat atau mudorot dengan pemakai cincin tadi. Atau enggak pede misalkan. Wah, kalau saya ini kalau enggak pakai cincin enggak pede misalkan. Nah, ini akhirnya ketergantungan hati kepada cincin tadi. Nah, ini khawatir walaupun enggak ada apa-apa, maka kalau misalkan yang seperti ini ada, maka lebih baik dilepas. Tapi kalau enggak ada silahkan, enggak ada larangan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Kecuali cincin yang bertuliskan nama Allah. Ya, sekarang kan lagi jual juga kan. Ada cincin di sini ada nama Allah misalkan bismillah Allah gitu. Nah, ini hati-hati. Wah, ini kan nama Allah, cincin bagus ini. Ini hati-hati, kita kadang sering maksud puisi kotlah, dia pakainya di kiri lagi untuk apa namanya bersihkan kotoran, nah ini sudah menyelisihi. Hati-hati, jangan mentang-mentang nama Allah ini bagus, dia gak tahu hukumnya. Gak boleh dibawa untuk apa namanya ke WC ya. Kalau sekarang kita lihat yang tua-tua yang gak paham dengan apa Islam, kadang-kadang pergi ke pasar atau pergi ke tempat-tempat keramaian gitu, ada yang jual cincin, ada nama Allah dan Muhammad Rasulullah, dia beli dipakai tangan kiri. Ya, ini kan Islam, ini kan jimat, ini ada Allahnya ini misalkan. Pengen pede mang atau kunci mobil pasti pede. Itu yakin jelas. Kalau sekedar kunci rumah mah, apalagi kunci kontrakan, petakan lagi, bikin orang minder. Pede mah kunci mobil insya Allah nggak perlu pakai apa namanya ali-ali, pasti pede. Kalau buat pengasihan juga nggak usah repot-repot cari ke Gunung Lawu untuk cari batu combong. Ya, ke dealer beli Mercy sudah. Ya, pikatan yang enggak bisa dielakkan itu. Jadi asalnya boleh. Enggak terlarang kecuali cincin emas. Enggak boleh. Tapi kalau misalkan memang menjadi fitnah, contohnya misalkan kita hidup di perdukunan misalkan. Ya, kita berjenggot kok pakai cincin misalkan, usahanya kok laris. Orang kadang-kadang kok itu pakai cincinnya biru, jangan-jangan cincin itu tuh yang bikin laris tokonya itu. Nah, kalau kita ditakutkan seperti itu, ini fitnah namanya. Kita meniatkannya enggak masalah, tapi orang lain memandang kita apa? Sebagai fitnah, kita copot sudah. Ya, mungkin kalau kita pergi kemana baru dipakai lagi. Jangan diperlihatkan di tengah-tengah manusia. Contohnya gampangannya ziarah kubur. Ziarah kubur ini kan syariat kan? Disunahkan. Kalau kita sudah hati kita keras tiap hari dunia bagaimana ini, bagaimana bisnis, bagaimana ini, pengen sudah buka warung satu, pengen buka lagi, pergi kuburan ini loh tempatnya mati ya. Naam, dia pakai jubah, pakai imamah, pakai apa namanya Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an cuma taruh di kantong enggak dibaca, dia datang ke kuburan. Ini kadang-kadang timbul fitnah, kenapa ya Pak Haji itu kok datang ke kuburan, jangan-jangan kuburan itu ada sesuatu. Ya, kita enggak terfitnah karena kita datang ke situ tujuannya untuk kita niat mati, tapi orang lain kadang terfitnah dengan perbuatan kita tadi. Akhirnya malam-malam dia apa namanya? Yang lihat tadi fitnah tadi datang ambil apa namanya tanahnya di kantong ibu jangan jimat ini. Pak Haji itu biasa sukses tiap hari datang ke kuburan loh. Nah, ini kalau misalkan menimbulkan fitnah orang lain, maka kita jauhi, hindari, cari waktu-waktu yang enggak terlihat oleh manusia. Nah, cari kuburan lain. Nah, enggak harus di situ. Kuburan yang baru, tujuannya apa? Untuk mengingat mati. Jadi perbuatan tadi kalau misalkan asalnya boleh tetapi menimbulkan fitnah, maka tinggalkan. Kalau tidak maka tidak mengapa. Asalnya boleh. Kalau memakai jam sebelah kiri atau memakai sifit, apa itu termasuk tasawuf dengan sholat? Enggak. Nanti dulu ya. Jadi masalah tasabuh itu perlu kita ketahui definisinya apa. Tidak semua barang dikatakan tasabuh. Tasabuh itu adalah sesuatu ya yang termasuk kekhususan suatu kaum. Kaum siapa saja? Kalau sesuatu tadi identik dengan suatu kaum, kemudian kita memakainya, namanya kita tasabuh, menyerupai suatu kaum. Tapi kalau sifatnya sudah menyeluruh, nah ini bukan tasabuh namanya. Ya, bukan tasyabuh namanya. Enggak masalah, boleh. Nah, sumpit ini sudah sifatnya Indonesia juga, semuanya tukang mie ayam pakai semuanya. Cina juga pakai, kita juga pakai. Ini namanya bukan tasabuh. Yang tasabuh itu ya contoh-contoh yang jelas. Jadi orang kafir apa yang kira-kira kalau pakai, ini adalah orang milik yang orang barat. Misalkan gampangannya cewek pakai katok yang cekak misalkan. Ini jelas ini kayak orang ulang tahun juga sama tasabuh. Ya, di antara seperti itu yang menjadi kekhususan lah. Berarti kalau kita niru, ya, maka dikatakan tasabuh kalau sudah sesuatu yang menyebar, yang sifatnya sudah dipakai kebersamaan, bukan tasabuh. Ya, jam tangan boleh, tapi jangan diniatkan untuk berhias. Jangan diniatkan untuk berhias. Karena berhias itu adalah sifatnya wanita. Jadi kalau kita pakai jam tangan diniatkan untuk berhias diri, dandan dengan pakai jam tangan, ini sebagian mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena setara dengan wanita. Ya, suka berdandan kan wanita. Ya, kalau kita niatkan pakai jam tangan berdandan biar keren, biar pangki. berarti ya masuk di sana apa larangan. Asalnya boleh enggak, Mam? Yang lebih baik jam memang taruh tangan kanan. Tangan kanan. Baik. Ibadah sunah saum puasa. Jadi pertanyaan ibu-ibu begini, Ustaz. Dan dia sudah apa namanya mencintai sunah. Iya. Sudah terbiasa dan meyakini bahwa saum Sawal 6 hari itu betapa baik. Cuman bagaimana? Bukan bagaimana. Bisa gini, seseorang saat seorang ibu dia punya utang saum karena menstruasi 1 minggu. Itu apakah qadha dulu bayar utang apa Sawal dulu? Sedangkan okay. Kalau Sawal kalau bayar dulu misalnya 1 minggu, sunah Sawal 6-13 hari 1-2 dia kecapean. Tetap Sawal ini tapi utang belakangan bisa enggak? Yeah. Bulan lain gitu. Jadi ini ada seorang ibu-ibu, agamanya bapak-bapak juga sama, nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Jadi dia punya hutang puasa Ramadan, misalkan kurang sehari, 2 hari, 3 hari, ya. Kemudian setelah masuk Syawal, dia pengen puasa sunnah yang 6 hari. Boleh tidak dia langsung puasa Syawal yang 6 hari dan meninggalkan qadha yang 1 hari Ramadan? Apakah qadha dulu baru kemudian apa puasa Syawal? Nah, ini pertanyaannya, ya kan? Ya. Dalam masalah ini kita sampaikan ya silang pendapat dari kalangan para ulama. Ternyata ada silang pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, di sini kita sampaikan jalan tengah. Ini pendapat yang saya ambil dari ya guru kita sewaktu kita belajar di Yaman, di antara juga pendapatnya Syekh Mukbil. Jadi dilihat keadaan seseorang yang punya hutang puasa. Kalau misalkan masa Syawalnya masih panjang, ya, lebih baik dia mengqadha puasa Ramadan dulu, dikqadha genap, baru dia kemudian puasa apa? Syawal, Syawalnya. Kalau Syawalnya masih panjang. Nah, sekarang apa namanya? Syawalnya tinggal 6 hari pas. Karena dia tahunya puasa Syawal itu pas ngaji sekarang, pas ngaji masalah bulan Syawal. Tinggal 6 hari seminggu, enggak ada lagi. Ini gimana? Seperti ini. Maka sebagian mereka mengatakan jalan tengahnya puasa Syawal. Selesaikan dulu baru kemudian qadha Ramadan. Kenapa? Karena ibadah itu ada 2 waktu. Ada yang waktunya mudhayyak, waktunya sempit, ada yang waktunya muwasa, luas. Nah, kalau puasa Syawal yang 6 hari ini waktunya mudhayyak, tidak bisa dijalankan di selain Syawal. Berarti apa? Syawalan dulu. Adapun puasa qadha Ramadan itu jaraknya sangat panjang, 1 tahun. Nah, berarti apa? Mendahulukan ibadah yang waktunya sempit, ya. Kemudian apa? Setelahnya apa? Baru kemudian menjalankan ibadah yang waktunya apa? Panjang tadi. Ini kalau seandainya mepet tadi. Belum tahu. Nah, bahkan belum tahu. Tidak tahu. Nah, seperti itu. Maka ya, itu yang utang dulu. Ini juga seperti misalkan orang masuk masjid belum sholat wajib, tiba-tiba ada sholat jenazah. Ya, jangan langsung sholat wajib, ikut jenazah dulu. Ya, selesai baru kita sholat wajib. Sholat wajib kan masih panjang waktunya. Kalau sholat jenazah kita wajib dulu selesai, ijazah apa jenazah sudah dibawa ke kuburan. Nah ini namanya apa? Salat jenazah ini waktunya mutoyak, salat wajib waktunya apa? Muwasa. Mendahulukan yang waktunya sempit dan mengakhirkan yang waktunya apa? Panjang. Ini kalau seandainya yang jenazah itu kan hukumnya enggak sepenting yang salat lima waktu pada hari itu. Iya, hukumnya enggak sepenting salat lima waktu. Tapi nah, ini paham ya? Gambarnya paham ya? Iya, paham. Nah, baik. Menyikapi pertanyaan saya kepada guru saya 3 tahun yang lalu, apakah ini merasa puas ya? Merasa? Belum merasa puas. Enggak puas. Saya 3 tahun yang lalu. Jadi saya sekarang juga bawa aktif kembali nih. Berbicara tentang masalah widadari. Bidadari. Yang terkenal atau termasuk yang saya pelajari atau saya baca dalam surat Al-Baqiah itu replika surga seperti kita kemarin, yaitu lebaran, lesiran kesono kemari, makanan dan minuman yang serba kejahatan ada replikanya. Kalau menurut saya kan itu pertanyaan saya, misalkan kita masuk surga lalu istri-istri kita kemana? Insyaallah. Baik, ini kita bicaranya istri kita mau ikut masuk surga ya. Nah, jadi kita punya istri, kita bukan bujang. Jadi pertanyaannya ini kita gambarkan secara umum, ada seorang laki-laki punya istri. Suami istri ini masuk surga. Si istri dapat bidadari. Nah, istrinya ini mau dikemanakan? Kan gitu. Iya kan? Nah, jadi kata para ulama, istri kita yang sah menjadi istri kita sampai mati, dalam artian kita mati dia gak nikah lagi loh. Kalau kita punya istri, kita mati dia nikah lagi, maka dibawa suami baru ya. Jadi kalau kita punya istri diwanti-wanti, jangan nikah lagi. Itu pun kan sama-sama surga. Sama-sama surga. Nah, terus kemudian keduanya ini entah dia mati duluan atau istri mati duluan, keduanya orang soleh masuk surga. Ya. Maka si istri ini dijadikan orang yang teristimewa dari bidadari-bidadari ini. Ya. Tetap jadi bidadari tapi teristimewa dari mereka. Gitu. Jangan kemudian, ya gampangnya gini kan. Di dunia saja kita boleh memiliki istri 4. Kan gitu. Jadi anggapan kita yang dari 4 ini yang teristimewa untuk kita adalah istri kita ini. Yang paling cantik, yang paling kita sayangi, di surga juga sama. Istri kita di dunia menjadi orang yang paling teristimewa dari bidadari-bidadari ini. Jangan kemudian dibayangkan kalau kita punya bidadari 70 gimana ini caranya. Jangan dibayangkan kayak di dunia kita diberikan kekuatan jima selama sebanyak itu pula. Bahkan setiap hari, kata dalam hadis, ini kita gak bicara jorok ya, seseorang itu memecahkan perawanan 100 perawan bidadari. Sehari memecahkan perawan 100 daripada bidadari. Kita memecahkan satu saja sehari sudah klepek-klepek. Ini 100 bidadari. Jadi, he? Bidadari katanya perawan terus. Nah, apalagi bidadari perawan terus. Nah, jadi ya, nanti istri kita. Ya itu namanya bidadari setelah jima kembali perawan. Ya. Kembali perawan lagi, enggak seperti kita, istri kita. Gitu. Itu yang ditanyakan? Sudah? Yes, pokoknya yang paling bukan yes, pokoknya yang paling istimewa buat kita. Nah, bosnya. Kalau gampangannya, kalau boleh kita kiaskan, istri kita itu ratu kita, bidadari dayang-dayangnya. Tetap mereka juga melayani kita semua, istri kita juga. Dan wanita yang dia mati dalam keadaan belum bersuami diberikan pula apa namanya? Bukan bidadara kalau laki-laki, diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, pasangan mereka, pasangan hidup mereka di surga. Jadi gak ada yang dolim insyaallah. Gak usah bingung istri kita jadi apa nanti, gak usah bingung. Yang penting kita adalah bagaimana kita bisa membimbing diri, keluarga untuk masuk surga. Pahami? Yang lain? Cukup? Ini yang muda ini. Punya mertua. Pasti insya Allah, pasti setelahnya insya Allah. Kalau udah nikah pasti. Mertua tersebut misi kerjaannya itu sebenarnya kayak dukun gitulah. Kalau kita ada orang sakit, Jangan kita ngingetin kan? Dia enggak akan dinikahkan. Kalau diingetin enggak akan dinikahkan, yang jelas seperti itu. Dia ngomong ke kita, anak bawa umur sampai kemana aja udah mau nyerisai. Apa yang kita lakukan, Tan? Mudah nyari lagi, Tan. Apa, Tan? Ya ini kan misal ya. Ya kita ibaratkan lagi. Ya, ya adik ini cinta setengah mati enggak sama perempuan ini kira-kira? Setengah mati. Pokoknya setengah mati. Kalau enggak nikah dia gantung diri gitu. Nah, sudah. Kalau memang caranya seperti itu, mertua jadi dukun atau enggak itu bukan masalah. Yang penting kita bisa nikah dengan dia selesai. Ya, kita nasihati dengan baik-baik. Kalau tidak menerima ya itu urusan dia. Kalau menerima itu kebaikan buat dia. Yang penting kita bisa nikah sama dia dulu. Pak, tolong ijabkan saya dulu. Setelah ijab sudah bawa anak ini kita urus dengan baik. Ada orang tua kita berbuat baik sekedarnya. Kita ziarah, kita datangi, kita sopan santun, kita berbuat baik. Ya, selebihnya ya lakum dinukum. Ya, untuk mertua agamanya, untuk kita juga agama kita. Ya iya kasihan kalau enggak mau. Mau. Ya. Ya, itu kalau berarti ya harus kita lebih dari dia. Kalau dikatakan anak bawang ya alhamdulillah kita jadi bawangnya. Ya dia kan masakan berarti kan. Ya, Pak, kalau enggak ada bawang masakan enggak enak. Nah, berarti kita ya bagaimana kita mati-matian yang jelas yang jadi patokan hidayah itu datangnya dari Allah. Sampai Rasul pun ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau ini enggak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, apalagi kita. Ya, walakinallahu yahdi may yasha. Ketika Rasul sedang bentrok dengan orang musyrik ketika itu untuk memberikan hidayah pada pamannya Abu Thalib. Sangat kasihan Abu Thalib itu. Ya, bahwa dia penolong Nabi tapi Nabi tidak bisa mengislamkan dia. Ya, semampu kita. Insyaallah. Semampu kita mudah-mudahan dengan doa ya dengan usaha kita, syukur-syukur kita bisa sukses. Kita punya mobil, dia kasih mobil. Pak, tinggalkan dukun, tak kasih mobil. Tinggal itu dukun. Ya sudah, enggak usah cari duit dengan dukun-dukunan, sudah. Sini tak beli semua kerismu. Tak beli semua cincinmu ini, pakai mobil, rumah. Kalau bisa, enggak bisa semampu kita. Ya semampu, semampu kita. Jadi usaha dalam memberikan hidayah itu semampunya saja. Seandainya saya punya salah satu benda yang bisa merusak akidah saya, tapi saya tahu bahwa itu akan merusak akidah saya. Saya beli hanya sekedar menghargai penjual itu. Apakah saya dosa? Termasuk tahun? Ya saya beli menghargai karena kasihan gitu. Ya kalau kita kasihan kepada dia cukup dikasih uang saja, atau kita kasih cara yang lain, dikasih dengan cara yang lain, gitu loh. Dengan catatan benda-benda tadi memang benda-benda misalkan dia jual keris, dia jual jimat-jimat gitu. Kalau jualan misalkan bakso, nasi goreng ya, kan kamu turutkan ya itu ya. Itu. Jadi kalau jualan dia benda-benda yang kira-kira keramat lah gampangannya itu, kita jangan beli. Ya, kenapa kalau kita beli seakan-akan beli tanpa menjelaskan lagi. Ya, kalau kita beli seakan-akan mendorong, wah daganganku laku ini, berarti ada orang yang masih percaya dengan keris-kerisku ini. Besok saya mau jualan lagi, akhirnya akan menambah kejelekan buat dia. Iya, iya itu. Jadi antum menghargai orang ini akan disalahpahami oleh orang ini. Kok masih ada yang jual jimatku? Ada yang masih beli jimatku? Pikiran dia berarti masih ada orang yang percaya dengan ini. Besok saya akan jualan lagi. Nah itu berarti apa? Justru kita menghargai justru malah akan merusak dia lagi. Ya kita enggak perlulah menghargai itu dengan membeli jimat tadi, enggak perlu. Cara yang lain. Kan kebaikan itu enggak hanya satu cara ya. Ini kita yakin. Ya kebaikan itu enggak hanya dengan satu cara. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu akan bersamanya ribuan kemudahan. Jadi kalau kemudahan itu sifatnya ribuan, tapi kalau kesulitan satu, dua. Jadi jangan kita putus asa. Jadi kalau kita ada kesulitan, pasti jalan keluar itu ribuan. Ya. Karena apa disebutkan dalam kaidah bahasa Arab, alif lam itu mengandung makrifah, mengandung tertentu. Sesungguhnya kesulitan yang tertentu ya, itu bisa dihitung. Yusron ini nakirah yang mengandung sifatnya banyak. satu kesulitan sedang dilingkupi dengan apa? Ribuan jalan keluar. Insyaallah. Kalau kita benar-benar menghargai orang ini bukan dengan membeli barangnya. Oh, bukan dengan membeli barangnya. Syukur-syukur kita beli, kita ya kita datang ke tempatnya ngasih anaknya apa, kemudian kita kasih apa buku-buku masalah perkara-perkara ini. Atau kalau kita adalah orang yang apa punya pekerjaannya, kita ya ajak dia untuk bekerja dengan kita, kita suruh untuk meninggalkan ya perkara-perkara tadi, itu lebih baik. Karena bukan berarti bukan belum tentu maksud baik itu menjadi sebuah kebaikan. Belum tentu maksud baik itu menjadi sebuah kebaikan. Allah taala alam. Salat cukup dulu. Kalau ada pertanyaan Sabtu lagi. Nanti besok enggak mau ngaji. Dengan insyaallah pertanyaan tadi akan terjawab sendiri. Yakin. Dengan banyak belajar pertanyaan tadi akan terjawab sendiri insyaallah.